نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين كما خلص به رحمني ورحمكم الله. الحمد لله الذي بدأك صحة بقيني دمن إذن الله دم توفقني. Kita melanjutkan kembali pembahasan kita di apa yang dibawakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Masuk pada bab yang baru, bab yang ke-15, tentang al-ma'asi tatadha'afu wa yuladu ba'daha ba'da, bahwa maksiat itu akan berlipat, akan meningkat, dan juga akan melahirkan sebagiannya dengan sebagian yang lain. Ini sama seperti yang diungkapkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, mengatakan bahwa al-ma'siyah al-ma'asi tajurru ba'daha ba'da, yani maksiat ini saling menyeret satu dengan yang lainnya. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, wa minha anna al-ma'asi tazra'u amthalaha, bahwa maksiat itu adalah akan menanamkan kemaksiatan yang semisalnya. Ini dengan seseorang melakukan maksiat, berarti dia juga melakukan maksiat yang semisalnya, akan melahirkan sebagiannya kepada sebagian yang lain. Wa yuladu ba'daha ba'da, dan menghasilkan atau melahirkan sebagian dengan sebagian yang lain. Ini saling menambah. Hatta yu'izza 'ala al-'abd mufaraqataha wal khuruj minha, sampai terasa berat bagi seorang hamba untuk berpisah dari maksiat itu dan keluar daripadanya. Karena maksiat ini sudah dijadikan sebagai satu izzah, satu kemuliaan, satu kebanggaan. Kama qala ba'du salaf, sebagaimana dikatakan oleh sebagian para salaf, inna min uqubati as-sayyi'ati as-sayyi'atu ba'daha as-sayyi'ata ba'daha, semuanya hukuman atau akibat dari satu keburukan adalah keburukan lagi sesudahnya. Wa inna min thawabil hasanah al-hasanata ba'daha, dan juga sesungguhnya di antara pahala kebaikan, pahala berbuat baik adalah bisa berbuat baik sesudah itu. Fal 'abdu idza 'amila hasanatan qalat ukhra ila jambiha, seorang hamba tatkala dia berbuat satu kebaikan, maka kebaikan yang lain akan mengatakan di sisinya, i'malni aidan, lakukan aku juga. Fa idza amilaha qalat tsalitsah, jika yang kedua sudah dilakukan, maka yang ketiga juga akan mengatakan demikian. Wa halumma jarra, dan terus begitu. Fa tadha'afu ar-ribh wa tazayadatil hasanat, maka semakin berlipat keuntungan dan semakin bertambah kebaikan-kebaikan itu. Artinya di sini, jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seseorang tatkala dia berbuat kebaikan, maka akan terhasung untuk berbuat kebaikan yang lain, dan terus begitu. Dan ini merupakan balasan bagi orang-orang yang melakukan kebaikan, maka dimudahkan untuk melakukan kebaikan yang lain. Sebaliknya juga demikian, seseorang yang melakukan keburukan, melakukan satu kesalahan, maka akan bisa juga melakukan kesalahan berikutnya dan berikutnya, karena saling menyeret satu dengan yang lainnya. Bagaimana sabda Nabi SAW, iyyaka wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Hati-hati dari berbuat dusta. Ini berawal dari berbuat dusta. Rasulullah mengatakan fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sungguhnya dusta itu akan menyeret kepada perbuatan dosa. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan dosa ini akan menyeret kepada neraka. Demikian pula kebaikan. Wa alaikum bisidq, hendaknya jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, sungguhnya kejujuran ini akan menyeret kepada perbuatan yang baik, pada kebaikan yang lain. Wa innal birra yahdi ila al-jannah, dan kebaikan itu akan memberikan seperti jembatan, akan mengantarkan kepada surga. Demikian jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, akan semakin bertambah. Jika itu kebaikan, maka itu akan berlipat keuntungan dan bertambah kebaikan. Jika keburukan, nas'alullah salaman afiyah, semakin berat untuk melakukan ketaatan, kebaikan, dan juga semakin bertumpuk, karena dosa ini adalah memberatkan punggung kita. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Insyirah, alam nashrah laka sadrak wa wada'na wizrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak, dan kami letakkan wizr, dosamu, yang dosa itu memberatkan punggungmu. Qala wa kadzalika kanat sayyi'at aywan, demikian pula keburukan. Hatta tasira at-ta'at wal ma'asi hay'at rasikhah wa sifat lazimah, sampai kemudian menjadikan ketaatan dan kemaksiatan ini merupakan satu bentuk yang kokoh dan sifat yang lazimah. Artinya memiliki bentuk yang kokoh dan juga memiliki sifat yang lazimah. Artinya masing-masing memiliki sifat, bentuknya dan juga sifatnya. Wa malakat tsabitah, demikian pula kepemilikan yang tsabitah. Artinya di sini akan bisa ditengarai dari bentuk kemaksiatan yang memiliki sifat yang khusus atau sifat yang lazim. Ketika berbuat seperti ini pasti akan begini, dan ketika seperti ini biasanya terus seperti begini lagi. Artinya akan ada korelasi yang terus menerus seperti itu. Falau 'atala al-muhsin at-ta'at la dha'at 'alayhi nafsuhu. Maka kalau seandainya seorang yang berbuat ihsan, berbuat baik ini, mengosongkan atau menghilangkan satu ketaatan, itu akan berat bagi dirinya. Wa dha'at 'alayhi al-ardu bima rahabat, bahkan bumi pun terasa sempit. Bumi yang luas ini akan terasa sempit. Wa ahassa min nafsihi bi annahu kalhur idza faraqa al-ma', dan dia akan merasakan pada dirinya seperti seekor ikan tatkala berpisah dari air. Hatta yu'awidaha, sampai membiasakannya. fataskunu nafsahu wa taqirru 'ainuhu, yang kemudian jiwanya menjadi tenang dan matanya pun juga menjadi sejuk karenanya. Ini jemaah mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi koreksi beliau. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengajak untuk kita banyak muhasabah, bahwa tatkala kita berat dalam satu amalan atau meninggalkan, kalau atau misalkan kita sudah terbiasa dengan satu ketaatan, tatkala luput dari ketaatan tersebut ini akan terasa berat. Taruhlah misalkan sholat berjamaah menjadi kebiasaan kita, sekali kita luput dari sholat berjamaah, ini jiwa pun menjadi tidak tenang, tidak nyaman, ada sesuatu yang hilang. Tapi ketika seseorang dengan kemaksiatan itu, artinya maksiat meninggalkan sholat berjamaah, tidak hadir dalam sholat berjamaah menjadi biasa, maka ini akan tidak akan merasakan sesuatu yang hilang. Dan ini padahal ini adalah suatu kemaksiatan. Maka seperti itu, kemaksiatan manakala dibiasakan, akan hati itu tidak akan bisa merasakannya. Namun kalau ketaatan itu menjadi biasa, ini akan ada sesuatu yang hilang ini. Dan akan terasa sempit, bahkan bumi yang luas pun juga akan terasa sempit. Walau atalal mujrimul maksiyah, sebaliknya, seorang mujrim, seorang yang suka berbuat dosa, tatkala dia luput berbuat satu kemaksiatan, wa aqbala ala ta'at ladhaqat alayhi nafsuhu, dia luput melakukan satu kemaksiatan, ternyata kemudian dia datang mendatangi ketaatan, jiwanya pun juga akan berat. Wadhaqa sadruhu, dan dadanya jangan juga sempit. Wa a'yat alayhi madahibah, dan kemudian prinsipnya, madhabnya, ini pun juga akan membutakannya. Hatta yu'awidaha, sampai kemudian menjadi biasa. Artinya pertama memang berat. Seseorang tatkala mau menjalankan ketaatan, ini bertentangan dengan kebiasaannya, sampai kemudian dipaksa dan dipaksa-paksa sampai kemudian menjadi biasa untuk meninggalkan kemaksiatan, akan menjadi biasa. Maka seperti itu akan terasa berat. Taruhlah seseorang misalkan terbiasa melakukan hal yang kurang baik, ini secara syar'i, namun mungkin dianggapnya biasa bagi dirinya, bagi orang yang tidak biasa itu sudah satu hal yang kurang baik. Maka tatkala dia meninggalkan itu akan terasa berat. Taruhlah yang biasa mendem misalkan, sekali tidak nenggak, mesti akan terasa berat. Atau juga orang yang biasa merokok misalkan, habis makan tidak merokok, ini ada terasa berat sekali. Tapi sampai kemudian dia biasakan untuk kemudian meninggalkan itu, maka akan terbiasa. Kalau kemudian mau meninggalkan, maka akan menjadi biasa. Namun sebaliknya, orang yang gak biasa merokok kemudian merokok, ini pun juga sama. Kok jadi begini? Maka ini Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, dan qis ala dzalik, kiaskan itu pada semua kemaksiatan atau kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang lainnya atau ketaatan-ketaatan yang lainnya yang tidak biasa kita kemudian mengerjakannya, sampai kemudian dengan ketaatan menjadi biasa yang tadinya tidak biasa. Berat mau datang ke masjid, mungkin juga karena enggak biasa ke masjid, ini juga sekali ke masjid terasa berat. Dan memang berat untuk ke masjid. Apalagi yang namanya sholat memang asalnya berat. Ketaatan asalnya adalah berat. Nah, belum lagi kemudian banyak pertimbangan. Nanti saya kalau begini nanti dan seperti itu. Sampai kemudian dia paksakan untuk terus berbuat kebaikan dan kemudian menjadi biasa. Hatta inna katsira minal fussaq la yuwaqi' al-ma'siyah min ghairi ladzatin yajiduha. Sampai banyak dari orang-orang fasik mereka terjatuh dalam kemaksiatan tanpa merasakan lezatnya maksiat. Karena apa? Biasa. Jatuh dalam kemaksiatan, dia melakukan kemaksiatan itu sudah tidak ada enaknya. Tidak ada enaknya kemaksiatan. Karena sudah menjadi biasa. Wala da'iyatan ilaiha, juga tidak ada mengajaknya. Karena sudah biasa. Illa lamma yajidu minal alam bimufaraqatiha. Kecuali tatkala dia mendapati ada rasa sakit untuk berpisah dari maksiat tersebut. Ini sebagai contoh tadi, orang biasa mendem, ya. Orang biasa mabuk-mabukan. Maka dia sebenarnya ketika minum sudah enggak bisa mabuk lagi kadang. Karena sudah mungkin pada kadar-kadar tertentu baru dia merasa bisa mabuk. Sampai tapi kalau kemudian dia karena biasa. Karena apa? Karena biasa. Sementara bagi yang tidak biasa baru menu sedikit itu sudah apa namanya, sudah pusing. Nah, maka kecuali kalau dia sekali kemudian tidak minum, padahal namanya kelezatan minuman keras itu sendiri sudah tidak ada pada dirinya, tapi sekali dia meninggalkannya, ini baru terasa sakit. Baru kemudian terasa sakit karena sudah ya seperti orang minum kopi saja, sudah mudmin, kecanduan. Namanya candu itu kan sudah tiap pagi pokoknya ngopi. Maka sebenarnya kemudian karena sudah biasanya kopi ya biasa saja, sudah enggak ada rasa lezat, enggak ada rasa enaknya. Karena biasa pokoknya tiap pagi itu mesti ngopi. Tapi kemudian tatkala mau meninggalkan kopi itu sendiri, ini yang baru terasa sakit. Ada yang tidak enak. Kama sarah bidzalika qala, padahal tidak ada juga yang mengajaknya, tidak ada juga pokoknya menjadi biasa gitu saja. Illa lima yajidu minal alam bimufaraqatiha. Kecuali apa yang didapati dari rasa sakit tatkala dia berpisah dari maksiatnya itu. Kama sarah bidzalika syekhul qaum Al-Hasan bin Hani haitsu yaqul wa ka'sun syaribtu ala ladzatin wa ukhra tadawat minha biha. Sebagaimana di terang-terangan yang dikatakan oleh Syekhul Qaum Al-Hasan ibn Hani, ini Abu Nawas, ini namanya Hasan ibn Hani yang dikenal, kita mungkin kenal ya Abu Nawas atau Abu Nuwas. Kalau di lughah dasar namanya Abu Nuwas, tapi lebih dikenal dengan lisan kita adalah Abu Nawas. Yang sering ada kisah-kisah jenaka itu ya. Dan ini bukan kisah, ini sejarah ada. Ada biografinya, siapa Abu Nawas ini? Ini khomar. Ya. Penyair memang dia. Beliau ini adalah penyair. Asalnya adalah khomar, tukang minum khomar, pemabuk berat. Disebutkan di Al-Adab Al-Arabi. Banyak kisah-kisah jenaka tentang dia ini. Kemudian banyak syairnya termasuk yang di namun kemudian di akhir hayatnya beliau kemudian bertaubat. Dan kemudian syairnya yang di awal itu syair-syair memuji kepada khamr luar biasa. Syair pujian-pujiannya kepada khamr. Ini banyak, ini Abu Nuwas. Namun kemudian di akhir hayatnya beliau bertobat dan kemudian banyak mendendangkan atau mengungkapkan syair-syair taubat seperti yang banyak dihafal gitu ya. Oleh khususnya mahal orang-orang NU biasanya dibaca. Jadi ilahi lastu lil firdausi ahla walal aqwa ala nari jahimi wahab li taubatan baqir dunubi fa innaka ghafiru dhanbin azimi. إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك فإن تغفر لي فأنت لذلك أهل فإن لم تغفر لي فمن نرجو سواك. Ini di antara ini hadis apa syair-syair yang banyak. Namanya syair itu bukan hadis, bukan apa, tapi sering didendangkan ya. Nah, biasanya itu kalau habis atau di antara adzan dan iqamah itu. Ini kalau telusuri itu syairnya Abu Nawas ya. Ilahi lastu bil firdausi ahla, ya Allah, aku bukan ahlinya untuk masuk ke dalam surga Firdaus. Ilahi lastu bil firdausi ahla walal aqwa 'alan nari jahim, namun aku juga tidak kuat untuk masuk ke dalam neraka jahim. Wa hab li taubatan, maka berikanlah kepadaku taubat. Faghfir dzunubi, dan ampunilah dosa-dosaku. Fa innaka ghafiru dzambin adzim, sesungguhnya engkau Maha mengampuni dosa yang besar. Ilahi abduka al'asi ataka, ya Allah, hambamu datang, hambamu yang suka maksiat ini datang kepadamu. Muqirran bidzunubi wa qad da'aka, mengakui dosa-dosanya, datang kepadamu dengan mengakui dosa-dosanya dan menyeru kepadamu. Fa in taghfirli fa anta lidzalika ahlun, jika engkau mengampuniku maka engkaulah ahlinya, jadi engkaulah yang mengampuni dosa. Fa in lam taghfirli fa man narju siwak, jika engkau tidak mengampuniku kepada siapa lagi aku berharap. Ini saya juga menyentuh sekali dari beliau. Namun ini kalau kemudian membaca dari awalnya, ini sejarahnya secara kelam. Dan ini juga kisah-kisah seperti ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Banyak orang-orang yang tadinya itu adalah dari latar belakang yang gelap, yang seperti ini. Abu Nawas terkenal, tapi orang tidak mengenal tentang sejarah cara dia yang kelam seperti ini. Hasan Ibn Hani, ini dipaparkan hanya dalam Adab al-Arabi, karena beliau seorang adib, seorang sastrawan yang juga ini pujiannya kepada Khomer ini sangat luar biasa. Maka di sini satu di antara yang menurut Ibn Qayyim, wa ka'sun syaribtu ala ladzatin, satu gelas saya minum dengan penuh kelezatan. Wa ukhra tadawayat minha biha, dan yang lainnya ini hanya menjadi obat dari ini. Ini kata beliau. Wa qala akhar fa kana ad-dawa'i wa hiya da'i bi 'ainihi kama yatadawa sharibul khamri bil khamri. Dan yang lain penyair yang lain mengatakan fa kana ad-dawa'i, maka itu menjadi obatku. Wahya da'i bi'aynihi, padahal itu adalah penyakit itu sendiri. Wahya da'i bi'aynihi adalah penyakitku itu sendiri. Kama yatadawa syaribul khamri bil khamri, sebagaimana seorang peminum khamr itu berobat, mengobati penyakitnya itu dengan khamr. Artinya orang biasa minum khamr itu apa namanya ya khamr menjadi biasa saja, tapi ketika tidak minum khamr ini badannya menjadi tidak enak, sama seperti orang merokok, orang terbiasa merokok sekali tidak merokok sebenarnya itu nggak ada nikmatnya lagi, merokok itu sudah bukan suatu kenikmatan, bukan suatu kenikmatan lagi, jadi tidak ada nikmatnya. Karena apa? Karena biasa saja. Karena biasa. Tapi sekali tidak merokok sehari, tidak merokok, ini pusing yang ini dan tidak karu-karuan. Ini, ya. Padahal itu adalah obatnya apa? Obat dari pusingnya itu ya rokok lagi. Padahal yang bikin pusing ya rokok. Ya. Bikin pusing juga khamr, khamr. Tapi obatnya apa lagi? Obatnya ya khamr. Ini maksiat seperti itu. Wa la yazalu al-'abdu yu'ani at-ta'ah wa ya'nifuha wa yuhibbuha wa yu'athiruha hatta yursila Allah subhanahu wa ta'ala bi rahmatihi 'alaihi al-mala'ikata uzzu ilaiha azza wa tahriru 'alaiha wa tuzayyu 'an firashihi wa majlisihi ilaiha. Dan seorang hamba akan senantiasa mengeluhkan dengan ketaatan. Wa ya'nifuha, dan kemudian menjadi jinak dengannya, mengikatnya. Ini ketaatan itu menjadi terikat dengannya. Wa yuhibbuha, dan kemudian menjadi mencintainya. Wa yu'athiruha, dan memberikan pengaruh dampak kepadanya. Orang misalkan biasa zikir habis sholat, sekali tidak melakukannya ada sesuatu yang hampang. Orang terbiasa zikir, membaca zikir pagi dan sore, sekali tidak membacanya hari itu rasanya ada aneh. Ini ada apa? Waktunya zikir-zikir enggak membaca zikir pagi misalnya. Ini akan seperti itu, menjadi ikatan bagi, akan memberikan pengaruh kepadanya. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala mengutus dengan rahmatnya, mengutus malaikat kepadanya. Ta'uzzuhu ilaiha azza, untuk memberikan motivasi dan dorongan semakin menambah ketaatannya. Wa tahriru alaiha, dan juga memberikan tahrir, memberikan tahrir seperti apa? Tahrir itu seperti orang mau ngajak perang, ya. Hanya selalu memberikan boro-boro, mengingatkan. Waktu dan juga akan berat berpisah daripadanya. Demikian pula berikan asungan untuk duduk bersamanya, bersama ketaatan. Ini ketaatan. Sebaliknya, wala yazalu ya'liful ma'asi wa yuhibbuha, dan juga seorang hamba akan senantiasa terikat dengan kemaksiatan dan mencintai kemaksiatan ini. Wa yu'athiruha, dan terpengaruh dengannya. Hatta yursilallahu alaihi syayatin fatakuzzu ilaiha azza, sampai kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengutus kepadanya syaitan, para setan, yang juga memberikan dorongan, memberikan motivasi terus. Fal awwal qawwa junda ta'a bil madad fasaru min akbari a'wanihi. Adapun yang pertama itu akan menguatkan tentara ketaatan dengan berbagai amunisi. Al-madad. Madad ini logistiknya, akan diberikan logistik untuk menjalankan ketaatan berikutnya. Fasaru min akbari a'wanihi, dan menjadi akhirnya menjadi akbaru a'wanihi, menjadi orang yang paling besar, pembela paling besar. Wa hadza qawwa jundal ma'siyah, adapun yang kedua akan semakin menguatkan tentara maksiat. Bil madad juga sama dengan logistiknya, yang kemudian dia menjadi pembelanya, menjadi kawannya. Maka ini jemaah mendekat Allah subhanahu wa ta'ala, ini beliau mengungkapkan kepada kita bagaimana perbedaan antara maksiat dan ketaatan. itu tidak ada bedanya sampai ketatkala seseorang itu masing-masing sudah membiasakannya. Ketika melakukan ketaatan akan maka ketaatan ini akan mengajak untuk berbuat ketaatan yang lainnya karena terasa nikmat dan terus begitu. Namun dan terus akan memberikan pengaruh tatkala sampai kemudian dia terbiasa dengannya. Tatkala berpisah dari ketaatan itu maka dia akan terasa berat, ada sesuatu yang tidak nyaman. Demikian pula yang namanya maksiat, kalau seseorang itu sudah terbiasa maka kelezatan maksiat sebenarnya sudah tidak ada lagi. Namun yang berat itu tatkala mau berpisah dengan kemaksiatan. Maka ini jemaah mengenai Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang tentunya adalah memberikan motivasi dorongan kepada kita untuk bagaimana berubah kepada yang baik. Ketika seseorang mau berubah menjadi baik, ini memang ada kendala butuh pada perjuangan. Belum lagi terkadang kanan kirinya kawan-kawannya yang tadinya biasa begitu loh, kamu sekarang ini kadang-kadang dikeceroi, dikasai, enggak habis-habis ini ya. Ini maka seperti itu tidak lain adalah syaitan-syaitan dari manusia yang mau terus ya, agar seseorang itu terbawa dengan atau tenggelam dalam kemaksiatannya ini. Ini jemaah rahimakumullah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan mengingatkan kepada kita semuanya untuk lebih kita introspeksi diri kita dengan kemaksiatan ataupun juga ketaatan. Tatkala hilang dari kita ketaatan, maka berikutnya pasti akan mendatangkan kemaksiatan. Maka demikian pula kalau kita mengerjakan kemaksiatan, ketaatan pun juga akan berat kita melakukan. Wallahu ta'ala, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita mohon agar diberikan taufik dan bimbingan untuk kita bisa meninggalkan kemaksiatan dan ringan. Tahu maksiat adalah maksiat dan kita bisa meninggalkannya dengan ringan. Demikian pula kita bisa mengetahui ketaatan adalah satu ketaatan, kebenaran adalah satu kebenaran, sehingga kita mudah juga kita mohon pada Allah agar diberikan kemudahan untuk bisa menjalankannya. Wallahu ta'ala. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.